ada apa dengan cinta yang hanya manis pada bicara. Tika bahagia, indah semua, sepertinya surga milik kita. Ada apa pada cinta yang hanya manis pada mulanya? Tika sempurna, tidak bercela, sepertinya esok milik kita. Sampai bila harus kita terus menghukum perasaan yang semakin mati? Biarkanlah berlalu, biar terhapus agar terpadam yang hitam. Sampai bila harus kita terus menjauh, harus kita terus menghukum.